Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul kiram, azani wa azzakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala kita melanjutkan kembali dari pelajaran kitab siyam yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Miyassar Fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masuk di pembahasan Al-Mas'alatul Khamisah, masalah yang kelima, syurutu wujubi siyam Ramadan, syarat-syarat diwajibkannya puasa Ramadan. Dan telah kita bahas dua syarat diantaranya. Yang pertama adalah al-Islam. Syarat yang pertama, seseorang diwajibkan untuk menunaikan puasa Ramadan adalah al-Islam. Dia adalah seorang yang Muslim. Karena puasa adalah ibadah, dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan al-Islam. Kemudian syarat yang kedua, baligh. Seseorang mencapai atau dia memenuhi salah satu dari kriteria baligh. Disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa tanda seseorang masuk ke dalam usia baligh ada tiga. Ada tiga tanda. Yang pertama adalah genapnya usia 15 tahun sempurna. Kemudian yang kedua, ihtilam atau keluarnya al-mani. Kemudian yang ketiga, nabatu syar khawla al-qubul. Kemudian bagi yang wanita atau perempuan, ditambahkan ciri yang keempat, yaitu al-haid atau an-nifas. Inilah tanda-tanda baligh. Kita masuk yang ketiga. Qala rahimahumullah, al-aqlu fala yajibu asyamu al-majnun wal-ma'tuh لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر منه المجنون حتى يفيق. Nah, kemudian yang kedua yang sebelumnya disebutkan di situ, ويمبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه. Ya, di sini ada anjuran bagi orang tua atau wali dari seorang anak agar membimbingnya dengan bentuk perintah untuk melaksanakan puasa, sebagaimana dahulu para sahabat ya memerintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ketiga, syarat yang ketiga adalah akal. Ya. Maka tidak diwajibkan puasa atas orang yang majnun atau orang gila. Wal ma'tuh atau orang yang kurang akalnya, atau artinya diistilahkan dengan apa istilahnya? Idiot. Naam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalam an thalath, diangkat pena kewajiban dari tiga golongan. Fadzakara minhum, di antara yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasalam, al-majnunu hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar dari gilanya. Dan ini adalah pendapatnya al-ijma', pendapatnya ijma' ahlul ilm. Dan disebutkan di antara masalah dalam syarat yang ketiga ini, para ulama memasukkan kepada golongan orang yang majnun dan al-ma'atuh adalah al-mukharraf, yaitu orang yang fasadu aql lisababi kibari sinnih, ya, orang yang rusak akalnya karena disebabkan sudah tua umurnya, al-mukharraf, atau diartikan dengan pikun, orang yang sudah pikun, ya, maka orang yang sudah pikun tidak diwajibkan atasnya puasa, tidak pula diwajibkan atasnya al-fidyah, tidak ada kewajiban sama sekali untuknya. Orang yang gila, orang yang kurang akalnya, orang idiot, kemudian orang yang sudah pikun, ya, ketiga golongan ini semua diangkat pena kewajiban atas mereka. Taib ar-rabi as-sihhatu, yang keempat as-sihhah, ya, di antara syarat puasa Ramadan adalah sehat, atau dia mampu berpuasa. Faman kana maridan la yutiqu siyam lam yajib alaihi, maka barang siapa yang sakit atau tidak mampu menunaikan ibadah puasa, maka tidak diwajibkan atasnya. Maka tidak diwajibkan atasnya. Wa in shoma shahha siyamuh, namun apabila dia berpuasa, maka sah puasanya. Liqauli ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang berpuasa atau berada di perjalanan safar, maka ya dia mengganti di hari lainnya. Fa in zal maradu wajib alaihi qada ma aftarahu min ayyam. Apabila dia telah sembuh dari sakitnya, maka diwajibkan atasnya puasa qada, ya, dari hari-hari yang telah ditinggalkannya. Nah, adapun terkait dengan permasalahan al-marid, pembahasan ya uzur sakit nanti akan dijelaskan di bab yang setelahnya, al-babu tsani, bab yang kedua. Nah, maka di antara syarat seseorang berpuasa adalah ya dia sehat dan mampu untuk menunaikan ibadah puasa tersebut. Nah, apabila di sana terdapat ya al-marad, sakit, ya, nanti akan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan marad ini adalah sakit yang memberatkan baginya untuk berpuasa. Memberatkan baginya untuk berpuasa. Adapun sakit yang tidak memberatkan baginya untuk berpuasa, maka tetap diwajibkan. Tetap diwajibkan. Baik. Nanti akan dijelaskan contohnya insyaallah di bab yang berikutnya. Qala al-khamis, yang kelima, al-iqamah. Di antara syarat kewajiban puasa adalah al-iqamah. Dia menetap atau mukim. Fala yajibu as-sawmu 'ala al-musafir, maka tidak diwajibkan puasa atas orang musafir. Liqaulihi ta'ala, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Qala falau sama al-musafiru sahha siyamuh. Ya, namun apabila seorang yang safar dia berpuasa, maka sah puasanya. Ya, sah puasanya. Nah, dan safar adalah salah satu di antara uzur, ya, uzur dari meninggalkan atau diperbolehkannya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Maka di antara syarat diwajibkannya puasa Ramadan adalah mukim. Dia mukim di tempat tinggalnya. Wa yajibu alaihi qada ma aftarahu fis safari. Ya. Maka diwajibkan dia untuk membayar puasa qada di hari yang telah ditinggalkan selama di safarnya. Baik, ini pendapatnya ijma ahlul ilm. Pendapatnya ijma ahlul ilm bahwasanya di antara syarat ya sahnya puasa adalah dia harus mukim. Dia harus mukim. Dinukilkan dari Ibn Hazm dan yang lainnya tentang pendapat ini, al-ijma'. Beliau menyebutkan, ittafaqu ala anna siyam Ramadan yajibu ala sahih al-muqim al-aqil al-baligh alladhi ya'lam annahu Ramadan wa huwa muslim. Ya, para ulama telah sepakat, ittifaq, ijma, bahwasanya puasa Ramadan diwajibkan atas orang yang sehat, mukim, berakal, baligh, kemudian dia muslim. Baik. As-sadisu yang keenam, syarat yang keenam, al-khuluwu minal haidi wan nifasi. Ya. Dia yang maksud di sini adalah seorang wanita, ya, dia terbebas dari haid dan nifas. Al-khulu. Naam. Fal haidu wan nifasa la yajibu alaihima asyam. Maka wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak diwajibkan atas mereka, ya, untuk berpuasa. Bal yuhramu alaihima. Bahkan diharamkan bagi mereka untuk berpuasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Ya. Rasulullah bersabda, bukankah ketika wanita dalam keadaan haid tidak salat dan tidak berpuasa, ya, maka kata beliau alaihi salatu wasallam, maka inilah, ya, bentuk dari kurangnya agama mereka. Naam. Wa yajibu al-qada' alaihima liqaulihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yusibuna dhalik fa nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i as-salah. Naam. Maka diwajibkan bagi mereka, wanita yang haid atau nifas, ya, untuk mengqada' puasanya, mengqada' puasa yang ditinggalkannya. Sebagaimana disebutkan dari perkataan Aisyah, dahulu kami mengalami hal ini, yusibana dalik, mengalami hal ini, haid dan nifas. Maka kami diperintahkan, ya, oleh Rasulullah SAW mengqada shaum, mengganti shaum, ya, dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat, dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Nah, ini 6 syarat yang disebutkan di masalah yang kelima, ya, tentang kewajiban seseorang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan yang keenam ini, terbebas dari haid dan nifas, adalah pendapatnya ijma ahlul ilm. Pendapatnya ijma ahlul ilm. Ya, disebutkan dari Imam An-Nawi, beliau menyebutkan dalam Syarhul Muhadzab, qala hadzal hukmu muttafaqun alaihi ajma'al muslimun ala anna al-ha'idha wan nufasa la tajibu alaihima as-salatu wala as-sawm fil hal. Ya. Hukum ini telah disepakati dan kaum muslimin mereka pun ijma' bahwasanya wanita yang haid dan nifas tidak diwajibkan atas mereka berpuasa dan salat di keadaan tersebut, fil hal, di keadaan, ya, hari-hari tersebut. Bisa difahami, ya? Kita lanjutkan ke masalah yang berikutnya. Qala al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang keenam. Thubutu dukhuli syahr Ramadan wa inqida'ihi. Penetapan masuknya awal bulan Ramadan dan keluar darinya. Yathbutu dukhulu syahri Ramadan biru'yatil hilal binafsihi au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi au ikhbarihi bidhalik. Maka penetapan bulan atau masuknya bulan Ramadan adalah dengan ru'yah al-hilal, dengan melihat, ya, al-hilal. Apa yang dimaksud dengan al-hilal? Hilal adalah, ya, bulan yang pertama kali muncul. Bulan yang pertama kali muncul. Ya. Binafsihi, ya, dengan dia sendiri yang melihatnya, atau dengan persaksian dari yang lainnya, ataupun dengan khabar yang sampai, ya, ke dia. Ya, khabar yang disampaikan kepadanya. Faidah syahida muslim, faidah syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali ramadhan thabata bihadihi syahadah dukhula syahr ramadhan liqaulihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, maka apabila seorang yang muslim adil menyaksikan, melihat ya, al-hilal di awal Ramadan, maka ditetapkanlah dengan kesaksian ini awal masuknya bulan Ramadan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyaksikan ya, bulan tersebut, maka berpuasalah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah. Wali hadithi Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam biru'yati ramadhan fasamahu wa amaran nasa bisiyamihi. Ya. Dan juga di dalam hadith Abdullah bin Umar disebutkan, aku mengkhabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan ru'yat hilal, maka beliau berpuasa. Ya, ketika dikabarkan oleh Ibn Umar, aku telah melihat hilal, ya, dikabarkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah berpuasa. Wa amaran nas bisyami, dan Rasulullah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk berpuasa dengan hilalnya Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, ini adalah tariqah yang pertama. Cara yang pertama untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan. Nah. Ya, dan ini dengan disepakati oleh ahlul ilm, dengan ijma ahlul ilm, bahwasanya Ramadan ditetapkan dengan ru'yat al-hilal. Ya. Berdasarkan nas yang sharih dari Al-Kitab was Sunnah. Dari Al-Kitab was Sunnah. Dan hukum melihat hilal, ya, hukum melihat hilal bagi seorang adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil akharin. Apabila telah ditegakkan oleh orang yang lain, maka telah gugur kewajiban atasnya. Fardu kifayah. Ya. Kemudian qala rahimahullah, fa illam yura al-hilal أو لم يشهد مسلم عدل أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة أو عدة شعبان 30 يوما. Maka apabila hilal tidak terlihat di hari yang pertama atau di hari akhir dari Syaban, ya, dilihat hilal tidak terlihat karena disebabkan tertutup langitnya dengan mendung atau yang semisalnya, ya, maka di sini sebutkan, maka wajib bagi mereka untuk menyempurnakan bilangan Syaban segenap 30 hari. Ya. Jadi di tanggal 29 kaum muslimin sudah mempersiapkan diri untuk melihat hilal di setelah tertenggelamnya matahari di hari ke-30. Ya. Di hari mau masuk ke-30. Ya. Mereka melihat, ketika tidak terlihat, maka di hari ke-30 tersebut digenapkan. Besoknya baru dia atau mereka berpuasa. Ini namanya menggenapkan 30 hari. Nah. Wala yathbut dukhul asyhari bi ghairi hadzaini al-amrayn. Ru'yat al-hilal atau itmama Sya'ban 30 yawman. Maka tidak ada penetapan dalam masuknya bulan Ramadan kecuali dengan dua cara ini. Dengan ru'yat hilal atau yang kedua disempurnakannya 30 hari bulan Sya'ban. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Jadi thariqah yang pertama dengan ru'yat hilal, thariqah yang kedua adalah dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban, bulan Sya'ban 30 hari. Nah. Kemudian disini disebutkan yang mempersaksikan adalah Muslim yang adil, ya, seorang Muslim yang adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Yang dimaksud dengan adil adalah laisa fasiqan, dia bukan orang yang fasik. Walam yakun ma'rufan bil kadhib, dan dia tidak dikenal dengan kedustaan. Ya, ini yang dimaksud dengan al-adl dalam pembahasan ini. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan, yang dimaksud dengan adl ini adalah orang yang sempurna dalam yang menjaga kewajiban atau melaksanakan kewajiban dan selalu menjaga amal-amalnya sunnah. Ya, kemudian terjauh dari kefasikan dan dia tidak dikenal dengan ya, kedustaan. Orang yang suka berbuat dusta. Jadi apabila ada khabar ya, tentang penglihatan hilal ya, dari manapun yang kita dapatkan, ketika seseorang tersebut tidak di atau tidak ma'ruf ya, sering berbuat dusta ya, maka kita terima dari khabarnya tersebut. Qala wa yathbutu inqida'i Ramadan bi ru'yati hilal syahr Syawal bi syahadati muslimain adlain. Fa illam yashhad muslimani adlan bi ru'yati hilal wajaba ikmal iddata Ramadan 30 yawman. Ya, maka tetap ditetapkan keluarnya bulan Ramadan dengan ru'yah hilal bulan Syawal. Ya. Dan ini dengan persaksian dua orang Muslim adil. Apabila ya, tidak ada dua orang Muslim adil yang mempersaksikannya, ya, yaitu ru'yah hilal tersebut, maka diwajibkan untuk menyempurnakan Ramadan tersebut sebanyak 30 hari. Sebanyak bilangan 30 hari. Baik. Ya, jadi di sini disebutkan masuk di bulan Ramadan ini dengan ru'yat hilal, persaksian dari satu orang sudah cukup. Ya, satu orang sudah cukup. Adapun keluar dari bulan Ramadan masuk di bulan Syawal, dan ini pun berlaku di bulan yang lainnya selain bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Ya, dengan ru'yat hilal tapi dengan dua saksi Muslim adil. Ya. Ini adalah pendapatnya jumhur ahlul ilm. Ini pendapatnya jumhur ahlul ilm. Di sana ada khilaf. Ada yang menyebutkan ya, seluruh bulan Islam atau bulan Hijriyah ditetapkan dengan satu ya, satu Muslim yang adil. Disebutkan dalam khilaf yang lainnya seluruhnya harus dengan dua orang. Ya, namun wallahu taala alam, disebutkan dalam hadis faman syahida, dalam ayat faman syahida minkum syahr falyasum, ya, dan juga dalam hadis Abdullah bin Umar ada pengkhususan, dan ini pendapatnya jumhur, pengkhususan di bulan Ramadan itu dengan satu orang yang adil mempersaksikannya. Adapun bulan yang selainnya adalah sebanyak dua orang, sebanyak dua orang. Wallahu ta'ala alam. Ini cara menetapkan Ramadan dan juga bulan-bulan Hijriyah yang lainnya. Bisa difaham ya? Nah. Baik. Qala rahimahumullah al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh. Waqtun niyyah fi shaumi wa hukmuha. Waktu berniat dalam berpuasa dan hukumnya. Ya, masalah yang ketujuh, kapankah seorang berniat? Kapan waktunya? Dan bagaimana hukum ya, dari waktu tersebut? Qala yajibu 'ala shaim ayyanu yasyam. Ya, seorang yang berpuasa itu wajib untuk meniatkan ibadah puasanya. Wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. dan ini pendapatnya hukumnya adalah rukun di antara rukun-rukun puasa sebagaimana yang telah lewat pembahasannya. Ya, telah kita jelaskan terkait dengan rukun niat dalam ibadah as-shaum di awal pertemuan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa yanwiha min al-laili fi siyami al-wajib. Nah, di sini disebutkan waktunya dia meniatkan ibadah puasanya tersebut di malam hari. Di malam hari ya, sebelum dia berpuasa. Ya. Nah. Dan ini hukumnya adalah wajib. Wajib ketika apa? Ketika dia ingin menunaikan puasa yang wajib. Ya. Kasawmi Ramadan wal kafarah wal qada wan nadar. Seperti ya, puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, kemudian puasa qada dan nadar. Walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidah. Walaupun dia niatkan puasanya tersebut sebelum terbitnya al-fajr dengan jarak ya, satu menitan. Artinya dalam waktu yang sebentar sebelum dia terbit mata al-fajr shadiq, sebelum muncul, dia sudah meniatkan puasanya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, puasa kafarah atau yang lainnya. Ya, dengan niat tadi, dengan niat apa? Puasa wajib. Dengan niat puasa wajib. Nanti akan dijelaskan untuk puasa sunnah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam man lam yabitu siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Ya, barang siapa yang tidak memalamkan niat puasanya sebelum terbitnya al-fajr, maka tidak ada baginya puasanya atau tidak sah puasanya. Tapi ini masalah tentang tabiyyitun niyyah fi shaum. Ya. Memalamkan niat untuk ibadah puasa, dan di sini adalah ibadah fi shaumil wajib. Ya. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan inilah pendapatnya jumhur ahlul ilm. Pendapatnya jumhur ahlul ilm. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, "Man lam yabitu siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Ya, bisa disebut na'am rukun. Rukun di antara rukun-rukun as-shaumul wajib adalah memalamkan niatnya. Jadi semisal di bulan Ramadan, ya, di kemarin di akhir Syaban, ketika kaum muslimin sudah persiapan melihat hilal, ya, begitu terlihat hilal, nah di malam tersebut ketika dia mendapatkan khabar hilal telah terlihat di daerah ini, ya, maka di malam tersebut dia wajib untuk meniatkan puasanya, ya, meniatkan puasanya. Saya besok meniatkan puasa Ramadan, ya, dengan niat. Dan niat itu ada dalam hati, ada dalam hatinya. Ya, niat adalah al-qasdu wal-azmu wal-iradah. Al-qasdu wal-azmu wal-iradah. Maksud, tekad dan keinginan. Qala rahimahumullah, faman nawa sawman fin nahar. Maka barang siapa yang meniatkan puasa, ya, yang dimaksud di sini adalah puasa wajib, ya, puasa Ramadan misalkan, walam yut'im syai'an, ya, dia meniatkan puasanya di siang hari dan dia tidak makan sedikit pun, lam yujzi'hu, maka tidak sah puasa di hari tersebut, illa fi siyami at-tatawwu', kecuali pada puasa sunnah. Ya, sebagai contoh, seseorang menunggu, ya, berita hilal di malam ini untuk puasa besok, hari pertama di awal Ramadan. Nah, dia tidak mendapatkan khabar. Ya, bahkan di berbagai cara dia sudah cari, tidak ada khabar tersebut sama sekali. Ya. Kemudian di siang harinya dia mendapatkan telepon dari temannya. Ya. Kamu puasa atau tidak? Tidak, karena belum ada khabar hilal. Sudah puasa dan tadi malam ada hilal. Ya. Nah, di hari siang tersebut dia baru mendapatkan khabar, ya, baru mendapatkan khabar hilal. Maka di sini disebutkan lam yujzihu, maka tidak sah baginya untuk berpuasa. Ya, maka dia terhitung apa? Memiliki hutang satu hari. Memiliki hutang satu hari. Taib. Illa fi siyam tatawwu', kecuali pada puasa sunnah. Fayajuzu biniyatin minan nahar. Maka diperbolehkan meniatkan dari siang hari. Idza lam yut'im syai'an. Selama dia tidak makan sesuatu di siang hari tersebut. Min aklin aw syurbin. Dari makan dan minum. Li haditsi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dakhala 'alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi pada suatu hari masuk dalam rumahku. Data yawmin faqala hal 'indakum min syai'in, kemudian nabi bertanya kepada Aisyah, apakah engkau atau kalian memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Faqulna la, kami menjawab, tidak ada wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Qala fa inni idan shaim, maka aku berpuasa. Ya, maka aku berpuasa. Nah, maka puasa sunnah tidak diwajibkan tabiyyitu niyyah, namun disunnahkan. Disunnahkan untuk tabiyyitu an-niyyah. Ya. Dan pendapat ini ditarjih oleh Al-Albani, Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz dan yang selainnya. Rahimahumullahu jami'an. Ya, dan mereka menyebutkan, ya, dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah tentang menjelaskan hadis ini, fa inni idzan shaim ay annahu ansha'a bisawm. Ya. Perkataan fa inni idzan shaim, maka sungguhnya aku kalau begitu berpuasa, ya. Perkataan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam ansha'a, memulai puasanya di hari tersebut, di hari atau di siang hari tersebut. Dan di sini terdapat khilaf. Terdapat khilaf yang cukup, ya, ada yang menyatakan tabiyyitu niyyah dalam puasa sunnah wajib. Ya. Kemudian ada yang menyatakan sunnah. Dan wallahu taala alam dengan hadis ini, ya, yang rajih wallahu taala alam adalah tabiyyitu niyyah untuk puasa sunnah adalah sunnah. Tabiyyitu niyyah untuk puasa wajib adalah wajib. Amma siyamul wajib fala yan'aqid bi niyyatin min nahar. Ya, adapun puasa yang wajib maka tidak sah kecuali dengan tidak sah dengan meniatkan di siang hari. Wala butta fihi min niyyatil lail. Dan harus baginya untuk meniatkan di malam harinya. Di malam harinya. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat yang puasa sunnah tadi, dengan syarat apa? Dia tidak makan sedikit pun setelah, makan dan minum sedikit pun setelah terbitnya fajar. Nah, qala wa takfi niyatun wahidah fi bidayati ramadhan li jami'i syahr wa yustahabu tajdiduha fi kulli yawm, dan dicukupkan satu niat untuk awal puasa Ramadan yang digunakan untuk seluruh puasa di bulan tersebut. Cukup dengan satu niat di awalnya saja. Ya, dan disunahkan untuk memperbarui niatnya di setiap hari. Ya. Jadi kewajiban untuk niat tadi ada di hari pertama di bulan Ramadan. Ya. Nah, itu sudah mencukupi dan mewakili di seluruh hari setelahnya. Ya, di seluruh hari setelahnya. Jadi ketika di hari kedua contoh, nah, dia tidak meniatkan sama sekali untuk puasa. Dalam artian dia tidak meniatkan di malam tersebut. Ya, namun besok harinya dia berpuasa. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya, mungkin saja. Nah, ketika contoh seorang, ya, tidak sahur misalkan. Ya, tidak sahur misalkan. Dari malam dia sibuk ya dengan ibadah atau yang semisal, tidak terbetis di dalam benaknya, dalam hatinya niat sama sekali untuk puasa besok. Ya, niatnya sudah diwakilkan di hari yang pertama. Ya. Kemudian di pagi hari dia bangun tidak sahur, maka tetap sah puasanya karena telah dicukupkan di hari yang pertama, dan disunahkan untuk memperbarui niatnya, disunahkan, hukumnya disunahkan. Taib. Dan di sini pun terdapat khilaf di antara para ulama al-fiqh. Ya, dan yang rajih wallahu taala alam ini. Ada di sana pendapat yang menyebutkan diwajibkan untuk memperbarui niat setiap malam. Kalau tidak diperbarui, maka puasanya ya tidak sah di hari tersebut. Di hari tersebut. Ini pendapatnya Imam Malik, mazhabnya Imam Malik, dan riwayat dari Imam Ahmad, ya, pendapat yang ini ya, yang menyebutkan cukup satu niat untuk satu bulan. Ya, ini pendapatnya Maliki, riwayat Imam Ahmad, tarjih Syekhul Islam Taimiyah, dan juga dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ya. Dan beliau menyebutkan, Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan, anna ma yushtaratu fihi at-tatabu' takfi an-niyyah fi awwalihi. Ya, amalan ibadah yang di sana ya terdapat berkelanjutan. Ya. 1 2 3 4 5 berkelanjutan. Artinya dia satu paket, satu ibadah, namun di sana ada kelanjutannya. Ada awal dan ada akhirnya. Ya, tidak hanya sekedar satu ibadah satu saja, tidak. Ya. Maka beliau menyebutkan takfi an-niyyah fi awwalihi. Maka dicukupkan niat di awalnya. Fa inin qata'a fa 'alaihi ay yujaddida an-niyyah. Ya. Nah, diwajibkan baginya ketika apa? Untuk memperbarui niat ketika terputus. Ketika terputus dari kelanjutan tersebut. Ya, contoh seorang puasa sudah mendapat 5 hari dia sakit atau dia safar selama 2 hari, 3 hari. Di hari yang ke-8 nah dia baru diperbarui niatnya di malam tersebut. Diperbarui untuk ke hari yang selanjutnya. Ya. Dan Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan ini semisal dengan ibadah haji. Ibadah puasa ini semisal dengan ibadah haji. Dalam ibadah haji ini terdapat tatabu', terdapat kelanjutan amalan setelah melakukan ini. Ya kan? Di sana ada wukuf, ada mabit, ada sa'i, tawaf dan semisalnya. Nah, ini kan berkelanjutan. Cukup dengan satu niat di awalnya sampai di akhir selesai. Wallahu ta'ala alam. Cukup atau sudah? Masuk ke bab yang kedua? Sudah insyaAllah. Baik, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan faedah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.